Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin dan muslimat, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, dan juga para pendengar radio Insani Streaming Purbalingga dan sekitarnya. Demikian juga seluruh pendengar dan pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas hadis nomor 15 dari kitab Riyadu As-Salihin. Hadis yang menggambarkan tentang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat senang, memiliki sifat bahagia dan gembira melebihi kegembiraan seorang yang menemukan kembali tunggangannya setelah hilang. Kapan itu? Yakni ketika menerima taubatnya, taubat hambanya yang telah melakukan kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala gembira dan sangat gembira, sangat senang menerima taubat hambanya yang telah melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan dari kita ini taubat. Ini faedah yang pertama, kemarin kita ambil. Yakni kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Allah subhanahu, yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira dengan taubat kita. Akan tetapi perlu diingat. Kemarin saya sampaikan bahwa gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat kita bukan karena Allah butuh dengan taubat kita. Ini harus jadi catatan. Gembiranya Allah dengan taubat kita bukan karena Allah butuh dengan taubat kita. Allah tidak butuh dengan taubat kita. Allah tidak akan kekuasaannya berkurang dengan kemaksiatan kita. Dan tidak pula kekuasaannya bertambah dengan taubat kita. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sempurna. Tidak berkurang dengan maksiat kita. Dan tidak bertambah dengan taubat kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada taubat kita. Terus, kenapa Allah gembira dengan taubat kita? Jawabannya adalah karena Allah gembira untuk memberikan maaf pada hambanya. Allah senang memaafkan hambanya. Itu jawabannya. Allah senang karena dia bisa memaafkan hambanya. Karena salah satu sifat Allah adalah al-afwu. Maha memberi maaf. Al-Ghafur, Maha memberi ampun. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Jadi Allah gembira dengan taubat kita bukan karena butuh kepada taubat kita, tapi karena Allah memang memiliki sifat memaafkan. Memiliki sifat memberikan taubat. Memiliki sifat memberikan ampunan. Jadi sekali lagi bukan karena butuh kita. Butuh kepada kita. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sebagaimana yang telah kita pelajari bersama dalam surat Al-Ikhlas. Allahu As-Samad. Allah adalah zat yang bernama As-Samad. Apa artinya As-Samad? As-Samad, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, As-Samad itu artinya adalah Alladhi yasmudu ilaihi jami'ul makhlukat fi qadai hawa'ijihim wa yahtajuna ilaihi wa huwa la yahtaju ilaihim. As-Samad artinya adalah zat yang menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk membutuhkan dia untuk menunaikan segala kebutuhan mereka. Itu Allah. As-Samad. Kita mau bernafas, butuh Allah. Kita mau ngedipkan mata, butuh kepada Allah. Kita mau nelan ludah, butuh Allah. Kita mau bangun, butuh Allah. Kita mau ngantuk. Ada yang ngantuk? Mau ngantuk pun butuh Allah. Kalau Allah tidak berikan rasa kantuk, melolor terus. Makanya ada penyakit yang disebut penyakit tidak bisa tidur. Apa itu namanya? Insomnia. Insomnia. Jadi gelebak. Kalau Allah gak berikan ngantuk pada kita, gak bisa. Jadi kita ini butuh Allah. Satu sel darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita, itu kita butuh Allah. Kita bisa jalan, butuh Allah. Kita mau duduk, butuh Allah. Sebagian orang gak bisa duduk. Kita mau berdiri, butuh Allah. Sebagian orang gak bisa berdiri. Karena Allah tidak izinkan. Alladhi yasmudu ilaihi jami'ul makhlukat fi qada'i hawa'ijihim. Wahum yahtajuna ilaihi. Dialah Allah zat tempat bergantungnya seluruh makhluk dalam menunaikan kebutuhan mereka. Mereka sangat butuh kepada Allah. Wahuwa la yahtaju ilaihim. Sementara Allah tidak butuh kepada mereka sedikitpun. Sedikitpun tidak butuh kepada kita. Jangan bangga kita bisa taubat. Tidak perlu. Allah tidak butuh taubat kita. Kita yang butuh kepada taubat. Ini dalil yang pertama. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada taubat kita. Dalil yang kedua adalah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang cukup panjang. Di antara potongan hadisnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku semuanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku dan tidak bisa memadharati aku sedikit pun. Kalian tidak bisa memberikan bahaya kepadaku, tidak bisa membahayakanku. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Allah tidak butuh. Dan makhluknya tidak bisa. Makanya dalam lafaz berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, seandainya semua manusia dari awal sampai akhir, semuanya, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semua dari awal sampai akhir, baik manusia ataupun jin, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya kalian semua wahai hamba-hambaku, baik itu dari kalangan manusia ataupun jin, semuanya dari awal sampai akhir. Manusia terawal adalah Nabi Adam. Dan manusia terakhir adalah cucunya Nabi Adam. Semuanya berkumpul. Dan jin yang pertama kali, mbah-mbahnya jin. Sampai cucu-cucunya jin. Semuanya. Ala atqa qalbi rajulin wahid minkum. Semuanya memiliki hati yang paling bertakwa. Taruhlah mereka semua berhati seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Semua itu tidak akan menambah kekuasaanku sedikitpun. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi kita ini tidak bisa bangga dengan ketakwaan kita, dengan amal soleh kita, dengan kebaikan kita. Justru kita butuh supaya amal soleh kita, taubat kita, semua diterima oleh Allah. Kita butuh. Jangan dibanggakan. Wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian itu mensucikan diri, merasa dirinya bagus, baik. Huwa a'lamu bimani taqo. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau semuanya hatinya baik, kumpul sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, sejak mbah-mbahnya jin sampai yang terakhir, hatinya baik semuanya. Taruhlah seperti hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak akan menambah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berkata sebaliknya. Ya ibadi, wahai hambaku semuanya. Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi ahadin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kalian semua wahai hambaku, dari awal sampai akhir, baik itu manusia ataupun jin, semuanya berhati buruk. Semuanya berhati buruk, tidak ada yang baik. Misal, adalah misal hati Fir'aun. Semuanya berhati Fir'aun. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Hal itu tidak akan mengurangi kekuasaanku, kerajaanku sedikitpun. Allah enggak butuh kepada kita. Allah senang memberi taubat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-karim. Dialah maha mulia. Dia itu adalah al-ghafur. Maha memberi ampun. Dia itu adalah Allah Al-Tawwab, maha memberi taubat. Dia Allah adalah Al-Afu, maha memberi maaf. Dan Allah tidak butuh kepada taubat kita. Ini faedah yang nomor 2. Faedah yang nomor 3 kaitannya dengan Al-Farah. Apa itu Al-Farah? Bahagia, gembira, senang. Allah Dalam hadis ini Allah disebutkan memiliki sifat al-farah, bahagia, gembira, senang. Ini yang perlu sedikit konsentrasi bapak-bapak dan ibu-ibu, biar tidak salah dalam memahami. Kita akan atau bahkan sudah saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, bagaimana akidah keyakinan seorang muslim dalam menyikapi seluruh sifat-sifat Allah. Kita katakan kemarin, tentunya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, al-imam asy-syafi'i, imam Malik, imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya, ya, dalam menyikapi seluruh sifat-sifat Allah. Bagaimana keyakinan kita? Kita katakan bahwa kita seorang muslim harus meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan menghindari empat perkara. Iya kan? Saya ulangi. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap sifat-sifat Allah? Kita katakan naqlan anil ulama, dan ini adalah penukilan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kita katakan seorang muslim harus meyakini seluruh sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah di mana? Dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih. Dan menjauhi empat perkara. Apa saja empat perkara yang harus dijauhi dalam meyakini sifat-sifat Allah? Yang pertama, harus menjauhi ta'til. Apa itu ta'til? Nanti insyaAllah. Dan harus menjauhi tahrif. Bahasa Arab ini. Ya, ta'til sama apa? Tahrif. Dan harus menjauhi takyif. Bahasa Arab lagi pak. Ya. Dan harus menjauhi tamthil. Empat. Apa lagi tadi? Apa saja? Satu. Jangan ta'til. Jangan tahrif. Jangan takyif. Jangan tamthil. Empat. Ulangi. Tasbih adalah tamthil. Pertama ta'til. Ulangi. Nomor pertama apa? Bapak ini nambahkan tasbih. Saya katakan tasbih itu lebih khusus dan tamsil itu lebih umum. Makanya saya jadikan tasbih dan tamsil jadi satu dan saya letakkan paling akhir. Kenapa saya tidak angkat ini pembahasan tinggi? Makanya saya ingin menyederhanakan sesederhana mungkin. Karena mungkin barangkali di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang belum pernah mendengar ini. Makanya saya ingin sederhanakan. Nanti insya Allah akan saya bahas. Yang jelas kita pakai tamsil karena itulah bahasa Al-Quran. Laisa kamithli. Bukan laisa katasbihi. La yushbihuhu. Tidak. Tapi laisa kamithli. Maka saya sederhanakan empat. Bukan lima. Saya ulangi. Kita harus meyakini seluruh sifat Allah. Yang disebutkan oleh Allah di mana? Al-Quran. Sebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Dalam hadis yang sahih. Dan menghindari empat perkara. Yang pertama jangan ditaktil. Yang kedua, jangan ditahrif. Yang ketiga, jangan ditakyif. Yang keempat, jangan ditamsil. Apa itu ta'til? Apa itu tahrif? Apa itu takyif? Apa itu tamsil? Ta'til artinya adalah menolak. Nek bahasa gampangnya, masa sih? Gak mungkin, gitu. Ya, itu namanya menolak. Ya. Masa sih? Gak mungkin. Kalau lengkapnya, yang harus dihindari, masa sih Allah bersifat kayak gitu? Ya gak mungkin lah. Ini namanya menolak. Saya akan berusaha menggunakan bahasa yang sederhana. Karena pembahasan ini adalah pembahasan mendasar kita. Dan saya tidak akan membahas perbedaan atau tidak akan membahas subhat. Subhat itu kesalahpemahaman. Tidak akan saya bahas. Yang penting bagaimana seorang muslim akidahnya kayak gini. Berarti nanti kalau tidak kayak gini, tolong diluruskan. Ya, tolong diluruskan. Karena ini adalah akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan a'immah yang lainnya. Ulama-ulama yang lainnya nanti akan saya sebutkan penukilan Imam Syafi'i. Imam Ibnu Katsir akan saya sebutkan. Itu jamnya mengagetkan saya. Setengah jam saya setengah 7 lebih 5 itu setengah 8 lebih 10. Kaget saya. Masa sih? Enggak mungkin. Ta'til. Ya, menafikan. Ini yang pertama. Jadi kalau ada mendengar Allah berfirman dalam ayatnya Al-Quran. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya menyebutkan satu sifat. Jangan sampai kita mengatakan, masa sih? Enggak mungkin. Ta'til, enggak boleh. Tapi kita harus sami'na wa ta'na. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan apa tadi? Tahrif. Jangan dirubah-rubah lafadznya dan jangan dirubah-rubah maknanya. Jangan dirubah-rubah lafadznya, jangan dirubah-rubah apa? Maknanya. Lafadznya harus kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maknanya adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kehendak kita diutak-utak dengan akal kita berdasarkan larangan yang pertama. Masa sih? Enggak mungkin. Kalau begitu mungkin maksudnya lafadznya gini, kemudian maknanya gini. Enggak boleh. Kita harus tidak boleh merubah-rubah lafaz dan tidak boleh merubah-rubah apa? Makna. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, amanna billah. Atau amantu billah, kata Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillah. Dan aku juga beriman kepada apa saja yang datang dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Ya. Ala muradillah. Sesuai dengan kehendak Allah. Yakni kalau menafsirkan Quran adalah sesuai dengan kehendaknya siapa? Allah. Siapa yang paling tahu tentang kehendak Allah? Satu adalah Allah. Ya kan? Yang nomor dua adalah siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu siapa? Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Para sahabat. Setelah itu siapa? Muridnya sahabat. Jadi siapa mereka? Tabi'in. Kemudian setelah itu muridnya mereka. Yaitu tabi'ut tabi'in. Muridnya para tabi'in. Yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman dan manusia setelah mereka. Saya ulangi, sebaik-baik mereka adalah zamanku. Siapa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu zaman setelah mereka. Setelah sahabat siapa? Tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman setelah zaman mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini orang-orang yang paling baik, yang paling faham apa keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih napa mboten? Nggih, niki abot baleni malih. Nggih. Berat nggih, bapak-bapak, ibu-ibu. Nek abot niku biasane marahi napa? Puyeng, marahi ngantuk. Pun gampangnya ngoten niki. Gampangnya apa saja yang disebutkan oleh Allah di Al-Qur'an, kita ya yakini. Apa saja yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kita yakini. Jangan ditolak, yang pertama. Yang kedua tadi apa? Jangan dirubah. Yang tidak boleh dirubah apanya saja? Lafadznya enggak boleh dirubah, maknanya juga tidak boleh dirubah. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan Al-Quran yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah, pokoknya ajarane Kanjeng Nabi, saya beriman sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah, sesuai dengan penjabaran keinginan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pangendikanipun sinten? Imam Syafi'i. Kita lanjut. Sudah dua larangan kita bahas. Satu, enggak boleh menolak. Dua, enggak boleh merubah. Merubah apa yang aja yang tidak boleh? Lafadznya tidak boleh, maknanya juga tidak boleh. Nah, engkang nomor tiga, yang ketiga, tidak boleh takyif. Takyif itu bertanya-tanya tentang bagaimana ya, bagaimana ya. Jadi membayang-bayangkan takyif, bagaimana ya. Misal panjenengan mendengar, kita semua mendengar Allah memiliki sifat farah dalam hadis nomor 15. Farah itu apa tadi? Bahagia, senang, gembira. Itu tidak boleh kita ini membayangkan bagaimana ya bahagianya Allah, bagaimana, bagaimana. Bentuknya itu tidak boleh. Ya. Nanti insyaallah ta'ala akan saya berikan contoh insyaallah ta'ala. Ya, supaya lebih gampang ketika menukil perkataan Al-Imam Ibnu Katsir insyaallah taala. Jadi enggak boleh ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala misalnya yabsutu yadahu, ya. Allah Allah membentangkan tangannya. Nanti dalam hadis berikutnya ada juga dalam hadis nomor 16 kalau tidak salah, ya, innallaha yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya. Kok tangan? Nih, kata tangan berarti. Satu, kita harus yakini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh ditaktil. Taktil itu apa? Masa sih, ya enggak mungkin, itu taktil. Jadi jangan mengatakan masa sih Allah punya tangan, ya enggak mungkin, itu namanya taktil, enggak boleh. Seharusnya seorang mukmin, ya Allah punya tangan. Dah, nomor satu. Nomor dua, tahrif. Merubah lafadz ataupun apa? Makna, itu dihindari. Oh, mungkin maknanya tangan adalah anu, bukan tangan tapi anu apa begitu. ya. Ini nanti dihindari. Pokoknya tangan adalah tangan. Lah, yang nomor tiga, tidak mentakif, tidak mempertanyakan bagaimana, itu jangan sampai gini, enggak boleh ini. Gimana ya tangannya Allah? Itu enggak boleh. Bagaimana ya tangannya Allah? Niku mboten angsal, Pak. Ya. Makanya Al-Imam Malik, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, gurunya Imam Syafi'i, ketika suatu saat kedatangan seseorang dan bertanya tentang salah satu sifatnya Allah. Imam Malik kedatangan seseorang bertanya tentang apa tadi? Salah satu sifatnya Allah. Kemudian dia bertanya orang ini, bagaimana sifatnya Allah itu? Dia menyebutkan sebuah sifat, istiwa. Bagaimana istiwanya Allah? Maka Imam Malik pun menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keringat mengucur deras. Dia enggak suka ditanya itu. Dia mengatakan istiwa itu sudah jelas dan kita harus mengimani. Maknanya kita sudah ketahui, kita jelas. Dan mempertanyakan bagaimananya itu adalah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana kalau sifat di sini contohnya adalah bahagia, ya bagaimana bahagianya itu tidak boleh. Ini larangan ketiga yang harus kita hindari. Larangan keempat yang harus kita hindari adalah apa tadi? Tamsil. Tamsil itu menyama-nyamakan dalam hakikat. Ya, menyama-nyamakan dalam hakikat. Tidak boleh. Misal mengatakan, oh sifat Allah bahagia sama dengan bahagianya seorang manusia. Ini tidak boleh. Manusia kalau bahagia gimana? Lompat-lompat, ya kan? Kemudian apa? Jingkrak-jingkrak. Tidak boleh disamakan bahagianya Allah dengan bahagianya panjenengan. Tidak boleh. Terus, yang benar bagaimana? Bahagianya Allah sesuai dengan ketinggian Allah. Bahagianya Allah sesuai dengan ketinggian Allah. Tidak sama, tidak serupa sama sekali dengan sifat yang ada pada makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'u al-basir. Ini adalah akidah seorang muslim terhadap apa? Sifat Allah. Rada wung-wung-wung nih. Enggak apa-apa. Mungkin ini sekarang dengar pertama kali. Nanti mungkin suatu saat dengar lagi. Berarti saya ulangi, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, menawi kula lan panjenengan mireng bilih Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing salebeting Al-Qur'an lan wonten ing salebeting Al-Ahadits, bilih Allah Subhanahu wa taala gadah sifat-sifat tertentu, mongko kula lan panjenengan sami kedah pitados. Nggih napa mboten? Ini diulangi ndak bahasa Jawanya? Ya, jadi pokoknya kita ini seorang muslim kalau dengar Allah dan Rasulnya, Allah berfirman, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah memiliki sebuah sifat A atau sifat B, sifat C, kita harus langsung napa? Beriman. Beriman. Namanya juga muslim itu artinya orang yang berserah di ojo ngeyelan niku. Okay. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Enggak boleh ngeyel kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka percaya 100% tanpa menolak, tanpa apa? Merubah, tanpa mempertanyakan bagaimananya dan tanpa apa? Menyama-nyamakan dengan sifat para makhluk. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kula lan panjenengan sami taufik untuk memahami akidah yang penting ini. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 54. Surat apa? Al-A'raf ayat 54. Beliau mengatakan, ketika sampai pada firmannya, Thummastawa alal arsh. Thummastawa alal arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Istiwa artinya adalah Allah meninggi di atas arsh. Dan kita tahu bahwasanya arsh adalah makhluk Allah yang paling nubuh besar. Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Okay. Nah, bumi, tujuh bumi, tujuh langit dibandingkan kursi, kursi yang disebut di dalam ayat kursi Al-Baqarah 255, tujuh bumi, tujuh langit seperti tujuh keping mata uang dilemparkan di tengah tampah, perisai besar, tampah. Tampah ngertos nggih? Tahu tampah? Ya, ya inilah kayak tampah begitu ya. Tujuh keping mata uang kecil digeletakke, diletakkan di tengah tampah yang besar. Itu tujuh langit tujuh bumi dibandingkan kursi yang dalam surat dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dan luasnya kursi mencakup tujuh langit dan tujuh bumi. Ini kursi. Kemudian kursi yang sudah demikian besarnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, dibandingkan arsnya Allah, kursi itu ibarat satu keping mata uang dilemparkan di tengah padang pasir. Masya Allah. Jadi kita ini kecil sekali. Cuili, banget. Mat wajib. Jadi panjang loh. Untuk menunjukkan bahwasanya kita ini apa? Sangat kecil sekali. Enggak ada apa-apanya kita ini. Makanya kalau kita ini sombong, enggak ada gunanya. Allah enggak butuh pada kita. Kita ini justru supaya dikenal Allah harus semakin apa? Tawadu, tawadu, tawadu. Karena orang itu semakin tawadu di hadapan Allah, rafa'ahullah, akan diangkat oleh Allah. Orang itu kalau semakin tawadu di hadapan Allah, dia akan diangkat oleh Allah. Tidak ada kesempatan untuk sombong. Kecil banget. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ingat, percaya saja bahwasanya satu, Allah beristiwa di atas arsy. Tanpa menafikan. Jangan tanya, masa sih? Apa ya iya? Ya enggak mungkin. Minggir. Jangan kayak gitu. Ya. Yang kedua, mungkin lafadznya begini, bukan istawa. Atau maknanya mungkin begini. Dirubah-rubah maknanya, tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat, ya, dan para tabi'in atau tabi'ut. Tabi'in. Jangan dihindari. Atau mungkin bertanya, kaifa, kaifa, bagaimana, bagaimana? Jangan, ya, dihindari. Atau pula menyamanyamakan istiwanya Allah di atas arsy dengan istiwanya makhluk di atas kursinya misalnya. Tidak boleh, minggir. Jadi ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang muslim. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Beliau mengatakan, qala al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, rahimakum rahimahumullah, innama nasluku fi hadzal maqami madzhab as-salaf as-salih, sesungguhnya dalam masalah ini, kata al-Imam Ibnu Katsir, kita berjalan sesuai dengan madzhab para salafus salih, Malikin wal Auza'i والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. Sesungguhnya dalam masalah ini kita harus memahami, berjalan sesuai pemahaman madhab para salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, terdiri dari Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Thawri, Imam Lais, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahuya, dan yang lain-lainnya. Wa ghairihim min a'immatil muslimin. Qadiman wa haditha. Yang dulu ataupun yang sekarang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad disebut di sini. Masya Allah. Saya kira untuk menyebutkan perkataan Imam Syafi'i butuh waktu. Pertemuan yang kemarin belum jadi. Pertemuan sekarang belum selesai. Maka insya Allah akan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.